Suro-suro pasal rongu. Sangga narata tempo eo betento Yahudi, tono sangaka eo Pentakosta, nasi romu mo pura-pura topong para saya ipue Yesus, risaungu peto'o. Sampe goli, niepe ira moning garilangi, eva ngu nubara naramboso. Ngu nubara etu, natiepe riumba-umba, riaranjapo toni kasiromu ira etu. Pada nikita ira sangaya eva jela nu apu, nolenjempo jila nendele riumba-umba. Pada netuu rijai ira sambaa bo sambaa. Ira pura-pura nipesua nosa nagasa nu alatala, pada numpamulamo ira notesa ante basa-basa tono puu, ngarijai nosa nagasa nu alatala etu. Ira namala notesa basa-basa etu, sabana, kuasa nosa nagasa naria rijai ira. Tempo etu bo'u, nadea tau-tau to Yahudin tanina, naria ringata Yerusalem. Ira eimo, tau-tau to naroso po agamana, to narata ngari umba-umba ngatari dunia. Sangga nangepe ngu nubara etu, narata mo tau dea nasiromu. Nate kajampu ira, sabana niepe ira, basa iramboto, namala nipotesa topong para saya ipue Yesus. Anterara to nate kaja, pade noguma ira notesa sambaa bo sambaa. Kita mo, tau-tau to notesa ei, ira pura-pura to Galilea. Tapi ivenu, sampai kita pura-pura nangepe ira, notesa ante basa ngaringata tamboto. Kita ei, tau ngari tanah Partia, Media, Elam, ngari Mesopotamia, Yudea pada Kapadokia. Naria vau kita ngari Pontus bo Asia, ngari Firgia pada Pamfilia, ngari Masir pada ngari tanah Libya, na mosu ante ngata Kirene. Naria vau rita tongo ta ei, tau narata ngari Roma. Sabagian ngari kita tau to Yahudi, naria vau taun tanina, tonesua agama Yahudi. Naria tau to narata ngari bagia Kreta bo Arab. Kita ei tau ngarim pengaya basa, tapi kita pura-pura nangepe irano tesa ante basa tamboto, eva povia, tonaliunga belo ton povia alata. Noguma bo naingu pura mo ira, sampe nosi pekutana sambaa bo sambaa. Noapa batua na kajadia ei? Tapi naria vo'u tau-taun tani narisetu tonompongengei. Ira nanguli. Ah, tau-tau etu, ira agana langu. Nangepe tesa etu, nekanggoremo i Petrus nosanggani, ante ira sampulu sambaa suro ipue Yesus tanina etu. Pade notesamo ia kataudea, ante suara namangga, niulina. Sampai subuh to Yahudi. Pade komi pura-pura tone to'ori ngata Yerusalem. Epe mompaka belo-belo tesa kuei. Karena kupaka noto ka komi batuana, nuapa tona jadi risei. Kami ei da analangu evani bata komi. Sabana vei-vei da apa tempo panginu. Da tinti sa siom padondona. Tapi kajadia ei, karata no sanagasa eva toni janji alatala, nantuki tesa toni boto nabi Yoel Ngaulu ivei. Alatala no tesa, ritempo kaupun dunia banepia, aku kana mumpapa nau no saku kapura-pura manusia. Ana-ana komi, na belo kalanggai, na belo kabesi, kana mempasimbayu tesa kukakomi. Kabilasa-kabilasa komi, kana manggita panggita ngari jaiku. Pade totua-totua komi, kana mangipi eva pangipi kuvai kaira. Samperi batua-batua kuvou, na belo kalanggai, na belo kabesi. Kana kuvai kanosa nagasari eotoni janjiku etu. Pade ira kana mempasimbayu, nuapa-nuapa kuuli kaira. Aku kana mempopokita kakomi kabaraka-kabaraka rilangi, pada tandai-tandai nipogumari dunia ei. Kana maria lei bo apu, borangasu. Mata eo kana mabali majadi marumau. Bulo kana majadi maralei. Itu kana majadi ruru, pada marata eo bete tona belona. Itu mo tempo ipue marata di dunia ei. Pada isema-sema tome kakaika ipue, kana rapaka salama. Sampai subuh ku to Israel, epe mo tesa ku ei. Alatala nampopo kita kakomi pura-pura, Iampu-umpu naria no sangganinggani ante Yesus to Nazaret itu, sabana na dea kabaraka pada tandai-tandai to ni poguma, to ni kavia ala tala ni posabana Yesus itu. Komimboto nang kinjani itu, sabana kajadia-kajadia itu pura-pura na jadi, rita tongo komimboto. Yesus itu ni vai riaram pale komi, pada ia ni patesi komi. Ia ni vai komi katau na jaa, ala ia rapaku ira ri kayu parika. Tapi kakonona, tona jadi etu nantuki nia, toni pakatantu ala tala, sabana ninjani nanggari pamula-mulana, nuapa toma jadi ante Yesus. Komi nompatesi Yesus, tapi ala tala nompakatuvu bali ia ngari tatongon tau na mate. Ala tala nombaka basaka Yesus ngari kasesana. Ia na mate, sabana daana mala ia rata amaka ripeto onto mate. Nanoto mo etu, sabana magau Daud ngaulu nombatesa Yesus ivei. Nikita ku ipue na musu ante aku. Ia risabingan ganaku. Ala memporoa aku, ala aku da amo lengga ragoya nuapa-nuapa. Etu mo sampe na dambararaku, pada aku mantoya-ntoya. Naupa aku manusia biasa, aku ei agama roh manjaru maka kuasamu. Sabana komi da anum palamba aku, maboli riara dunian tomate. Komi da anum palamba vata baku batuamu tonagasana, maboli riara dayo sampe mapopo. Nitujuraka muka aku, jalan pakarika tuvua mabelo, sampe rika saya-sayana. Neliungga dambararaku, sabana komi no sanggani ante aku. Sampai subuhku, na tantu na notamu ka kita pura-pura, da'a bata baku na moto tonipa tuju magau Daud. Sabana, totua ta'i Daud etu na mate, pada nitana. Dayona danaria parita tongota sampai eo-ei. Tapi i Daud sambaan nabi, pada ninjani na nuapar ka via ala tala bane piana. Ninjani na po janji ala tala ka ia. Ala tala no janji antene tunda, karena Maria samba anggari muli i Daud bane pia, raonggo taka majadi magau na simbayu Eva i Daud mboto. Itu sampe i Daud tomba boto magau tomba pakasalama i vei. Ia daara palamba maboli rere dunian tomate. Korona daara palamba rere dayo sampe mapopo. Yesus itu mo tenipa tuju tesa i Daud itu. Sabana ia mo tenipa katubu ala tala bali. Kami pura-pura eina jadi sabina. Sabana ante mata kami mboto, kami nang kita ia na tuvu bali. Ia niang kotaka ala tala ripetoto ni bila risabinggang gana na risuruga. Pada ni tarima na nosa na kasa, toni janji umana pue ala tala bopia. Jadi sampe subuh, toni kita komi pada toniepe komi vei-vei na jadi, sabana kuasa nosa na kasa itu, toni vai Yesus ka kami. Jadi da'a korona mboto, toni patuju tesa magau Daud, toni uri kami panea. Sabana na tantu da'a i Daud tuna tuvu bali, pada niore mpakari suruga. Tapi i Daud nanguli, pue ala tala nanguli ka pueku. Kamai peka toko muri sabinggang ganaku, sampai aku mempo via pura-pura balimu, mekouri jaimu. Jadi kana ranjani pura-pura to Israel, na tantu mo Yesus ei, toni paku komi di kayu parika, ia mo toni ngotaka ala tala menjadi pue pada magau to mempaka salama. Tempo tau dea nangepe tesa i Petrus etu, nanjoso rarampu umo ira, pada nikutana mo ira ka i Petrus bosuro surontanina. Sampai suvu, ane i vetu, nuapa masipato rapo via kami? Nesono mo i Petrus. Komi kanama jeang gari silaka komi, pada komi kana radiu sambaa bo sambaa, ante sanga Yesus Kristus, ala silaka mura ampungi. Pada ala tala kana membawai ka komi, no sana gasana. Po janji ala tala ei, ni vaine ka komi pura-pura, pada kamuli numuli komi, pada ka tau-tau ringata na kabao. Po janji na etu ni vai pueta ala tala, ka pura-pura tau tenipo kiona, baratari jaina. Da'a aga ivetu tesa i Petrus, tapi ante na deapa tesantanina, ia no taranga ka ira, pade ni popanjanina ka ira. Poga'a mo komi, ante tau tona dengorara na ridunia bei-bei, sabana ira kanara suku Allah Ta'ala. Naupun nangepe tesa i Petrus, nadeamo tau tonom para saya tesana itu. Pada ira nidiu, eva tandai ira topom para saya ipue Yesus. Pada rieo itu, kadean tau tonom para saya ipue Yesus, nate tambai bo umo tolunjogu mba akadean. Topom para saya ipue Yesus, tonabou itu, nabatimpu une kurung garija isuro-suro. Pada ira, tunggai nasiromum pasangganinggani. Ira naoso nanggoni bono sambayam pasangganinggani. Nadeampu'u kabaraka, botandai nipokuma, to nipohia nusuro-suro, sampe nukuma pura todea. Pura-pura topong para saya nusaungurara. Pada nuapa-nuapa tonaria rijai ira, nipake iram pasangganinggani. Kayuaya, pada mbara-mbara ira, nipobalu, pada doina itu, nibagi-bagi ka isema-sema tonaria paraluna. Eo-eo ira tunggai nasiromu risapom pepue. Ira pura-pura, nanggonim pasangganinggani risapo-sapo ira, antena damba bonae derara. Daane nonto-nonto ira nombatoia pue alatala. Pura-pura todean tanina nombabila ira. Pade eo-eo, ipue nantambai ka ira tau-taun tanina, toni pakasalamana.